Benar Tuhan, Engkaulah Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Memasuki tahun yang baru 2015, di tahun ini pun, sepanjang tahun ini, Engkau ada, Engkau hidup, dan Engkau senantiasa menyertai umat-Mu. Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, berbicara kepada kami, membimbing kami memasuki tahun 2015 dengan bersandar penuh kepada Engkau. Terima kasih. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Demikian pula setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat tahun baru 2015, saudara-saudara. Ini ibadah yang pertama, ya. Kita diberkati dari malam sampai pagi hujan terus-menerus, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Di awal tahun ini, apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tidak perlu khawatir dan bingung asalkan Tuhan beserta kita. Itulah yang menjadi doa setiap kita dan harapan setiap kita. Saudara-saudara, menjadi ayat hafalan kita dalam minggu ini, dan saya sangat berharap saudara tidak melupakan, ya, bagian yang akan kita bahas mulai masuk dari ruangan ini besok Rabu. Tulisan yang besar tergantung di depan pintu gerbang, saudara, ya. Apa? Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saudara, mari kita menghafal bersama-sama. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya, kita hafalkan bersama-sama, saudara, ya. Saya harap ini memasuki tahun ini menjadi ayat hafalan kita, saudara, ya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada dua frase yang perlu kita ingat, ya saudara, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terjemahan lain ada yang mengatakan percayalah diterjemahkan dengan kata berharaplah penuh kepada Tuhan. Ya, berharaplah penuh dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kemudian bagian yang lain, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, diterjemahkan jangan mengandalkan akal budimu, jangan mengandalkan kepandaianmu. Saudara, ini satu teguran, tetapi juga satu saran yang gampang-gampang susah, saudara, ya. Saya katakan gampang-gampang susah, kelihatannya gampang, betul enggak, saudara, ya. Apa sih susahnya percaya kepada Tuhan? Oh, percaya. Tapi ketika mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita, ternyata mari kita lihat, ya, apa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang selama tahun 2014 tidak pernah tertipu? Ya. Saya kembali lontarkan pertanyaan ini. Siapa yang selama 2014 sudah berhati-hati, sudah berusaha dengan sepenuh hidup kita, dan kita tidak pernah tertipu? Saudara bisa camkan kalimat ini dan koreksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat media massa, kalau kita melihat dan mendengar apa yang ada di sekitar kita, berapa banyak penipuan dari hari ke hari terus terjadi. ada seorang pengemis yang kita sudah mulai tahu ya, kakinya dibalut gitu ya, kelihatannya berdarah-darah gitu ya, pakaiannya kumal, rumahnya cukup mapan di desa. Mungkin ada di antara kita yang tertipu dengan memberikan sedekah dan dia mempermainkan kebaikan hati kita. Saya ingat, saudara-saudara ya, satu kali di Sunter, jadi 10 tahun yang lalu kira-kira, pelayanan awal gitu saudara ya, ada seorang yang cukup baik penampilannya mencari saya. Untungnya saudara ya, saya berkata untungnya dalam tanda kutip, karena yang kasihan teman saya saudara ya, saya tidak ada gitu ya. Karena saya tidak ada, gak tahu dia tahu dari mana nama saya. Saya mau cari penginjil Bagio dong gitu ya. Untungnya lagi kunjungan saudara ya, yang ada penginjil Eliani, istri pendeta Joni yang sekarang di BSD. Waktu itu dia juga pelayanan di Pemuda. Dengan penampilan yang luar biasa, dia ngobrol panjang lebar. Kemudian bercerita, saya dari Bali, saya kenal pendeta Gabriel. Dia panjang lebar, dia tahu GKY saudara. Ujung-ujungnya ngomong ngalor gitu, terus dia minta bantuan saudara ya. Penginjil Eliani ini sudah berhati-hati saudara ya, sudah bagaimana ini. Tapi akhirnya kena juga saudara ya, kalau enggak 100-200 ribu pada waktu itu saudara ya. Dan ketika ngomong punya ngomong, kita bercanda, ya itu mah seringkali datang ke gereja-gereja saudara ya. Saya pun pernah didatengin, terakhir pelayanan di Sunter yang sebelum ke Cimone saudara ya, seorang yang waduh, dia minta belas kasihan. Pak Bagio, saya sedang diteror, saya mau dibunuh, saya begini. Saya pikir, waduh ini gawat banget gitu ya. Saya ngomong, ayo ketemuan di Sunter Mall. Waduh gak berani pak, keluar rumah aja gak berani. Saya pikir saya gak pernah kenal gitu ya. Cuman dalam hati saya, kalau dia nanti gak nyampe ke Sunter Mall terus mati gimana saudara ya. Saudara, dengan pengalaman, dengan kehati-hatian, dengan pergumulan dalam hati, di pikiran berpikir bisa saja saya tertipu, di dalam hati ini kasihan kalau sampai benar-benar mati gitu saudara ya. Akhirnya saya berkata, saya minta maaf, kalau mau minta pertolongan ayo ketemu di Sunter Mall. Dan sengaja saya minta driver ya, dan saya sengaja makan di food court, dan drivernya juga saya ajak makan, terus saya perlihatkan. Dia seperti orang ketakutan saudara, memang pertama kali datang. Tetapi ngobrol, punya ngobrol, punya ngobrol. Kemudian saya mulai lihat dia, terus drivernya saya single gini. Menurut kamu benar apa enggak? Wah enggak pak, ini bohong ini pak gitu ya saudara ya. Saudara, orang begitu luar biasa membohongi kita. Begitu liciknya, bahkan penipuan-penipuan yang terbuka pun terjadi. Ada iklan-iklan yang bombastis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita andalkan dalam memasuki tahun 2015 ini? Kembali saya ingin bertanya, tahun lalu 2014, adakah di antara kita yang tidak pernah tertipu? Atau jangan-jangan sampai hari ini saya juga gak tahu pak kalau itu ditipu gitu ya. Gimana saya bisa ngaku, gimana saya bisa tahu saudara ya. Saya ditipu orang lain, orang sampai hari ini saya gak pernah sadar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang ada di tahun 2015. Lalu apa yang harus saya dan saudara andalkan? Pak, saya tidak khawatir, saya S3, gelar saya ini pak, pak jabatan saya ini pak, saya tidak mungkin tertipu. Wah saudara, kalau kita mulai mengandalkan diri kita seperti itu, saya berani katakan jauh lebih parah apa yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Saudara, mari kita lihat saudara ya. Ada orang-orang yang mengandalkan kepadaannya. Ada orang yang mengandalkan pengalamannya. Dan dia berkata, saya akan mati-matian dan saya tidak akan tertipu. Saudara, kalau kita berkata demikian, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima ini menjadi hal yang perlu kita perhitungkan. Percayalah kepada Tuhan. Oh iya Pak, saya percaya kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gimana sih? Masa saya belajar puluhan tahun, saya punya pengalaman. Masa saya tidak mengandalkan pengalaman saya, kepandaian saya, kemampuan saya? Ini apa maksudnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita berpikir satu langkah. Kalau kita bisa punya pengetahuan, kita bisa punya pengalaman, itu prosesnya bagaimana, saudara? Ketika kita bisa dikatakan jadi pandai, jadi pengalaman, prosesnya bagaimana, saudara ya? Kalau saudara tidak punya panca indera, bisa enggak kita jadi pandai? Bisa enggak Pak Yohanes? Seseorang bisa jadi pandai, bijaksana tanpa panca indera? Bisa enggak? Ingat memori kita berdasarkan indera. Kita loh saudara ya. Kita bisa meraba, kemudian kita bisa mengerti ini halus, ini kasar. Bisa mencium, bisa mendengar. Ya. Dari lima panca indera kita, saudara ya, andaikan kita bisa ini saudara ya, mencium. Kemudian kita bisa merasa. Ini ada iklan yang begitu luar biasa, rasa enggak pernah bohong gitu saudara ya. Kalau saudara percaya itu, aduh saudara, saudara habis minum gula ya, minum aja gula kemudian saudara makan buah paling manis, nanti rasanya enggak manis saudara ya. Tapi kalau saudara enggak makan gula, kemudian saudara makan buah yang sama, saudara akan berkata manis. Jadi rasa tidak pernah berbohong atau rasa selalu berbohong saudara. Kemampuan kita sangat mudah ditipu. Dari lima panca indera kita, rata-rata di antara kita mengandalkan mata. Betul saudara ya? Dan saudara akan mati-matian, saya sudah melihat, itu yakin saya enggak keliru. Kemarin ngobrol siang dengan Ahong gitu ya, Pak pernah lihat setan enggak? Enggak, saya enggak mau lihat juga, ngapain lihat setan saudara ya? Oh saya pernah lihat. Nah, dia cerita dua hal. Oh yakin saya lihat. Saya ngomong, iya saya percaya. Tapi ingat itu bisa saja halusinasi. Saudara kalau dari lima panca indera kita yang kita andalkan panca indera yang mana saudara? Pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan kita. Apa saudara yang paling kita andalkan? Supaya kita jadi tambah pintar gitu saudara ya. Apa saudara ya? Biasanya penglihatan kita. Kita kalau gak bisa ngelihat, susah loh saudara belajar. Betul gak? Nah sekarang saya ingin ngajak kita bercanda nih saudara ya. Coba lihat gambar slide pertama ini. Tolong beritahukan kepada saya berapa warna lubang hitamnya di situ. Tolong beritahukan ke saya. Ada berapa? Tolong beritahukan ke saya. Salah enggak apa-apa. Berapa lubang hitamnya di titik putih itu? Berapa saudara? Berapa? Banyak. Ya. Ada enggak saudara? Ada enggak gambarnya? Saya ingin ngajak saudara bercanda. Ada enggak itu gambar hitamnya? Ada ya. Tapi dilihat lagi hilang loh saudara. Ini yang salah temboknya kali ini. Ada setannya kali saudara ya. Apa yang akan saudara andalkan? Perabaan saudara, pengetahuan saudara. Dengan begitu mudah kita ditipu. Itu sebabnya setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan tidak diminta syarat utama harus ini. Enggak. Tapi syarat utama seorang hamba Tuhan adalah rendah hati, mau belajar. Kalau saya tanya kepada saudara, ada enggak bolongan hitamnya? Kelihatannya ada. Enggak ada saudara, lihat aja di titik mana itu. Tapi mata kita begitu mudah tertipu. Saudara, ini minta maaf nih, Bu Sri mana ini ya? Ini bunganya boleh dibuat mainan enggak ini ya bunganya ya? Saudara, bunga ini indah enggak, saudara? Indah enggak? Kalau saya ngotot kepada saudara, indah bagaimana? Ijo semua gini kok, nata kok terbalik. Ini indah bagi saya kalau natanya begini, saudara ya. Nah, ini indah bagi saya. Lalu saudara akan protes mati-matian, oh nata bunga kok begitu, terbalik gitu ya saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita bisa saja salah. Karena itu kalau kita berkata saya orang hebat, dan kita mulai menyalahkan orang lain, mari kita koreksi diri kita. Hari ini saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan bukan dengan saya dengan takut dan gentar karena saya punya kesalahan. Karena saya harus menyelesaikan banyak hal. Dan saya semaksimal mungkin saya selesaikan masalah demi masalah. Dan saya tidak mau berkata, oh saya benar. Enggak, saya mendingan ngomong sama Tuhan, ampuni saya buta, saya tidak bisa melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita lihat gambar kedua dan kita nikmati hari ini, saudara ya. Tolong dibacakan penginjil Beni teksnya itu. Ini jumlahnya berapa? 4 kan? 4 dari Hong Kong. Ini 3. Lah kalau kita melihat gambar ini kemudian kita bunuh-bunuhan, yang benar yang 4 apa yang 3, yang kanan apa yang kiri, saudara? Aduh, bisa berantem. Udah ganti-ganti gambar berikutnya biar enggak bisa ngitung. Gambar berikutnya. Iya, ini. Ini yang depan yang mana ini, saudara? Ini yang salah apanya, saudara, pagar ini, saudara? Saudara, banyak hal ini penglihatan kita mudah sekali tertipu. Pendengaran kita, apa yang informasi masuk ke telinga kita, kalau kita tidak dilindungi Tuhan, maka saya berani katakan itu salah. Mengapa? Ada dosa di sana. Mari kita lihat klip yang pertama dan kita nikmati ya, ada video klip yang pertama. Dan kita lihat saudara ya, ini hal-hal yang saya mengajak saudara, semoga saudara nanti pulang jangan berdebat, tapi mari belajar rendah hati gitu ya. Ini klip yang pertama ini saudara ya. Kita nikmati saudara ya, saudara bisa ngambil di YouTube. Ini saya ngambil di YouTube, kemudian saudara, kenapa begitu? Lihat sendiri contoh-contoh berikut ini ya. Wah, ini ada raksasa nih saudara ya. Percaya saudara sama raksasa ini saudara? Loh. Jawabannya apa saudara? Ini lubang yang dalam, saudara. Lihat, saudara. Berapa lampunya ini, saudara? Lingkaran lampu dengan kaca dan cermin. Ketika kita lihat di belakangnya cermin, di depannya kaca, saudara. Jadi kita bisa melihat. Dan dan ini efeknya, saudara. Ketipu dua kali nih, saudara ya. Nah, ini tongkat bengkok nih, saudara ya. Coba kita lihat tongkatnya bengkok apa enggak ya? Loh. Tipu lagi saudara kita ya. Nah, ini yang paling menarik saudara ya. Loh. Kok naik saudara ya? Loh. Ada magnetnya kali saudara ya. Naik saudara. Oh, kita terbalik kali, kita mata kita terbalik kali ngelihatnya saudara ya. Kenapa bulannya melaju ke atas saudara? Nah, ini malah aneh lagi nih saudara ya. Loh. Semuanya pada kumpul di atas. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Sudah kelihatan ya, yang tinggi yang di sana ya. Itu efek puntiran. Efek puntiran ya, saudara ya. Lihat ini. Dalamnya ke bawah saudara ya. Harus didorong untuk mengeluarkannya karena paling rendah di sini. Terakhir nih saudara, gambar bujur sangkar saudara ya, kotak. Ya. Oke. Iya, saudara, kalau kita mencoba mengandalkan apapun yang ada dalam diri kita, sangat mudah kita ditipu. Ini satu gambaran tipuan mata. Tipuan pendengaran ada enggak? Ada. Tipuan perabaan ada enggak? Penciuman ada enggak? Saudara kalau minum itu ya, jus itu saudara ya, wah rasa jeruk. Itu cuman esen saudara ya. Itu cuman sirup sama air. Apa yang tidak bisa ditipu? Apakah saudara tidak pernah tertipu? Saya harus berkata, saya pun pernah ditipu. Dan dunia sangat pandai untuk menipu dan membohongi kita. Kalau kita tidak tertipu, kalau kita tidak dibohongi, sesungguhnya betul-betul kita ini mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara, kita berkata, ah ini kan orang lain yang menipu saya. Ini kan visual. Saya berani katakan saudara ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tertipu oleh diri kita sendiri. kita bisa tertipu oleh diri kita sendiri. Ada enggak di sini pasangan yang saya konseling? Kalau ada, mungkin saya suruh sharing ini, saudara ya. Saudara, oh itu ada Edwin. Iya. Saudara, kadang kita tertipu dengan otak kita sendiri. Kadang kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kok bisa, saudara ya? Saudara, saya ulang-ulang, saya jelaskan kalau orang yang sedang pacaran, orang yang mau menikah, saya beritahukan. Kamu kenal, ini kebetulan siapa dah sebut si A sama si B gitu ya, mau menikah gitu saudara ya. Si A begitu mencintai si B. Di depan matanya si A itu ada si B. Dia melihat begitu cantiknya, begitu baiknya, begitu menawannya luar biasa. Tapi setelah menikah 1-2 tahun, wah kamu bohong. Kamu ternyata dulu menipu saya. Nah, kadang-kadang kan kita begitu ya. Saya ngomong kepada yang konseling pranikah dengan saya ngomong, nanti ya 1-2 tahun, 3 tahun kalau menikah jangan ngomong kamu ditipu oleh pasanganmu ya. Itu kamu sendiri yang menipu dirimu sendiri. Saya ketika pacaran dengan Chris, istri saya melihat bayangan dia, penampilan dia. Chris yang saya lihat di memori saya bukanlah Chris yang saya pegang, yang sekarang jadi istri saya. Yang saya lihat Chris waktu saya pacaran itu hanyalah imajinasi saya. Ketika saya menikah barulah saya ngerti betul-betul itu istri saya. Oh, ternyata dia berbeda dengan yang ada di imajinasi saya. Jadi yang menipu Chris istri saya atau saya menipu diri saya sendiri, saudara? Yang betul yang mana? Inilah sobeni yang belum merit ini. Wah, ini ada cowok ganteng di depan, saudara ya. Kalau lihat lo sobeni apa siapa yang enggak. Saudara, kadang kita berimajinasi dan kita menipu diri kita sendiri. Jadi saya ingin katakan, jangankan orang lain menipu kita, jangankan dunia bisa menipu kita, bahwa diri kita pun, kalau kita tidak tahu siapa diri kita, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita pun menipu diri kita sendiri. Kok bisa? Pertanyaannya. Kok bisa? Ketika manusia berdosa, terjadilah bayangan, terjadilah selaput di mata kita, dan kita tidak bisa lagi melihat kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bergereja di tempat ini, kalau kita berkeluarga dengan pasangan kita, kalau kita melayani dengan teman kita, dan kemudian kita mulai marah dan jengkel, coba kita berdiam diri sejenak, jangan-jangan saya jengkel karena saya tertipu dengan diri saya sendiri. Karena saya melihat dari sudut yang berbeda dengan rekan saya. Disinilah sebagai hamba Tuhan, kalau mau melayani, jangan bawa kepandaian saudara, jangan bawa pengalaman saudara, bawalah hati Anda yang rendah hati. Persembahkan itu kepada Tuhan. Benar kalau begitu Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Kalau saudara meragukan firman Tuhan, ini sudah ribuan tahun, ini tidak pernah berbohong. Wah, saya pernah baca ini Alkitab bohong. Jangan-jangan kita salah menafsirkannya. Jangan-jangan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sampai-sampai kita meragukan Alkitab. Mari kita cermati bagaimana Alkitab berbicara dan menjadi aplikasi bagi kita. Amsal pasal yang ketiga, mulai ayat pertama dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Satu seruan seorang yang berhikmat dan penuh kasih, dia berkata, "Hai anakku." Amsal Salomo pengen menyapa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, supaya hubungan kita begitu dekat, dia sampai-sampai berkata, "Hei anakku." Alkitab menyapa seperti itu. Hubungan yang begitu indah. "Jangan engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia." Ayat yang ke-8. Saudara, ini banyak dicari orang, tetapi sebenarnya firman Tuhan berkata dengan begitu jelas, ya, "Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu." Kalau kita memegang firman Tuhan, kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita tidak akan khawatir. Ya, "Itulah yang akan menyegarkan tubuhmu dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah." 11. "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Saudara, di awal tahun ini saya mengajak kita mulai mengambil satu komitmen. Saya percaya kepada Tuhan apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, 2014 saudara bekerja berjerih lelah. Saudara menabung. Tapi saudara melupakan perintah Tuhan untuk memberikan persembahan. Lalu saudara berkata, "Mana mungkin memberikan perpuluhan terus depositonya bisa banyak? Enggak mungkin. Mana mungkin memberikan persembahan tabunganku bisa banyak? Enggak mungkin." Kalau itu yang ada dalam itu saudara, kalau itu yang kita andalkan akal budi kita, maka berkat Tuhan pun kalau mengalir dalam hidup saudara, saudara tidak akan melihat. Saudara, awal tahun saya di tahun ini akan menjelaskan dua kali tentang buku perpuluhan, saudara, ya. Tapi hari ini saya menghimbau, saudara, buku perpuluhan dibagikan untuk membantu saya dan saudara mengambil satu komitmen bersandar pada Tuhan dalam hal keuangan. Tidak masuk akal, betul. Tapi kalau saudara mau mengandalkan akal saudara, silakan. Saudara akan ditipu oleh dunia ini. Tapi hati-hati, saudara memberikan perpuluhan dengan tidak tulus, maka saudara bisa menipu diri saudara sendiri. Kalau kita melihat bagian ini, saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, ya, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dari segala hasil pertamamu dari segala penghasilanmu." Terjemahan lain katakan, "Persembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan memberikan asal-asalan." Saudara, kalau saya kesaksian waktu saya pertama kali bekerja, berat saudara. Satu bulan saya kerja keras. Kemudian saya tidak boleh dalam tanda kutip menikmati hasil saya. Sampai 2 bulan saya harus kerja keras. 100% persembahan gaji pertama saya persembahkan kepada Tuhan. Berat gak saudara? Saya ngomong berat saudara. Tapi iman saya yakin yang dikatakan Tuhan benar, saya tidak mau tahu. Dan kalau saya bertanya kepada saya sampai hari ini, saya pernah kekurangan? Tidak. Tuhan mencukupkan. Caranya gimana? Saya juga tidak tahu. setiap kali memberikan perpuluhan. Hitungannya gimana saudara? 100% diambil 10%, jadi 90%, mana mungkin? Tapi kalau kita memuliakan persembahan, memuliakan Tuhan dengan harta kita, komitmen kita, jangan sampai kita ditipu dunia, jangan sampai kita ditipu oleh diri kita yang serakah. Saya mengajak mengambil satu komitmen, memberikan, mengambil buku, bersandarlah kepada Tuhan. Saya malu kalau ngomong ini sebenarnya saudara ya. Malu karena siapa? Karena saya harus belajar sama mama saya yang hidupnya lebih sulit dari saya dengan 8 anak. Ya saudara ya. Tapi mama memberikan persembahan. Mama, saya sampai ingat. Dan terakhir dia hanya berkata, saya ingin persembahkan anak saya yang terakhir. Saya dipersembahkan. Saudara, ternyata Tuhan tidak memanggil satu anaknya, 3. Kami 3 bersaudara yang kemudian menjadi hamba Tuhan. Apakah kami kekurangan? Apakah kami kelebihan? Sampai hari ini ada saudara saya yang kemarin juga kesulitan. Kemarin Cici ngomong, Anto, dia nama saya di rumah panggilannya Anto. Cici yang di Kartosuro itu loh hamba Tuhan, dia ulang tahun hari ini, mendekati Natal. Saya enggak punya uang, kirimlah 200.000. Saya kadang sampai cuman 200.000 aja. Saya cuman berdoa, kemudian saya lupa mengirim. Ya, menjelang akhir tahun saya transfer. Cukup enggak? Saya bagi-bagi ya, jangan. Siapa yang mau kamu kasih, saya transfer lagi. Oh emang Pak Bagio punya uang banyak. Yang jelas Pak Abi lebih banyak saudara ya, tabungannya saudara ya. Saudara, saya ingin katakan bukan berapa banyak uang kita, tapi berapa banyak kita bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika ada badai pencobaan kehidupan ini tetap kuat. Saudara menabung, saudara mengumpulkan uang. Bukankah itu untuk masa depan saudara? Betul kan? Dan itu saya hargai, saudara harus nabung gitu ya. Tapi mari saudara, di awal tahun ini mengambil komitmen untuk mempersembahkan apa yang paling berat dalam hidup kita, komitmen kepada Tuhan. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita menjadi orang yang bersandar penuh, mengandalkan Tuhan, tidak merasa diri lebih dari orang lain. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi penuntun memasuki tahun 2015. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah kami yang kerap kali tertipu dan melihat fata morgana di sekeliling kami, kebencian yang menipu kami, dosa yang menutupi mata kami. Tuhan, tolonglah kami dan biarlah kami dilingkupi oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kami mengambil satu keputusan bersandar penuh dalam hal apapun memasuki tahun 2015 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.